آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والثلاثون قاعدة ال38 إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وكذلك المعاوضة jika sesuatu hal yang haram itu berkaitan dengan zat ibadah itu sendiri atau syarat ibadah, maka itu menyebabkan batalnya ibadah, rusak dan batalnya ibadah. Namun jika hal yang haram itu ada pada perkara eksternal di luar ibadah, maka ibadah tidaklah rusak dan batal. Demikian juga hal ini berlaku untuk al-mu'awadah, transaksi mu'awadah. Karena transaksi dalam fikih Islam ada dua macam, transaksi mu'awadah dan transaksi tabaru'an. Mu'awadah dan tabaru'an. Transaksi tabaru'an ya biasa diterjemahkan dengan transaksi sosial yang tidak menghasilkan keuntungan. Ya, wakaf, sedekah, hadiah, transaksi mu'awadah, transaksi profit, transaksi yang menghasilkan keuntungan, jual beli, sewa menyewa dan teman-temannya. Nah, itu bagus. Wa hadha huwa al-furqanu baina al-ibadati allati tafsudu wa allati la tafsudu idha istamalat ala amrin muharramin annahu in ata tahrimu ila dhatiha aw syartiha fasadat fa innahu ya'utu ala mawdu'iha bil ibtali wa in ata ila amrin kharijin haruma ala insani dhalikal fi'lu wa lam tabtulil ibadatu wa innama yanqusu sawabuha sawabuha. Inilah poin pembeda antara ibadah yang batal dan yang tidak batal ketika mengandung hal yang haram. Jika hal yang haram itu berkaitan dengan zat ibadah itu sendiri atau syaratnya, maka batalah ibadah. Dan jika fa'innahu ya'udu ala mawdi'iha bil ibtal, karena hal yang haram ini ibtal, membatalkan apa yang menjadi topik ibadah. Namun jika berkaitan dengan faktor eksternal di luar ibadah, maka haram atas orang tersebut melakukannya, namun ibadahnya tidak batal, cuma mengurangi pahalanya, cuma berkurang sawabuha pahalanya. Kemudian berkaitan dengan sebelumnya di catatan kaki nomor 1 tentang mu'awadah, kata Zainul Zaimin, boleh jadi yang dimaksud adalah mu'amalat. Dalilnya, kalau yang dimaksud dalam mu'amalat adalah perkataan musannif di akhir kaidah wa misalul mu'amalat. Nah, Abu Hasna, catatan kaki 2. Misalul ma'ada ibadatul ibadati sholatul nafilati di waktu nahyi jika lam yakun laha sababun falaw salata ba'da salatil asri wa salatu ba'dilatun hatta law tawaddu'a wa ja'a bi jami'i syuruti bi anna nahya 'ada ila dhalika ibadati amin dhalika sawmun yawmal 'aydi fa idza sawma insanu yawmal 'aydi fa sawmuhu ba'dilun bi anna sawma yawmal 'aydi manhiyun anhu wa kadzalika fil mu'amalati sama saya ti insyaallah lakin idza anda ila syaratiha fa in kana ala wajhin yakhtasu biha fa innaha tabtul wa in kana ala wajhil umumi fa fiha khilafun wa minhum man qala tabtul wa minhum man qala la tabtul. Nah, contoh perkara haram yang berkaitan dengan zat ibadah adalah salat sunnah di waktu yang terlarang jika tidak memiliki sebab. Maka seandainya seorang mengerjakan sholat sunnah setelah sholat asar, maka sholatnya batal meskipun dia berwudu dan memenuhi semua syarat sah sholat. Karena larangan adalah sholatnya itu sendiri. Karena yang dilarang adalah ibadahnya itu sendiri. Jangan sholat, dilarang sholat. Jadi ibadahnya itu sendiri. Wa min dzalika, dan di antara hal tersebut adalah contoh yang lain adalah puasa hari pada saat hari Id. Maka jika seorang itu puasa pada hari Id, maka puasanya batal, karena puasa pada hari Id adalah puasa yang terlarang. Ya, maka yang dilarang adalah puasanya itu sendiri. Ya, larangan adalah isinya adalah janganlah puasa pada hari Id. Maka yang dilarang adalah puasanya itu sendiri. Maka tadi demikian juga masalah muamalah sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua, batal jika berkaitan dengan syarat ibadah. Maka berkaitan dengan perkara haram dalam syarat ibadah, di sini Syaikhul Utsaimin memberikan rincian. Jika perkara yang haram berkaitan dengan syarat ibadah itu ala wajin yukhtassu biha, dalam bentuk yang memang khusus untuk si ibadah, artinya hal haramnya adalah keharaman yang bersifat khusus, keharaman yang bersifat khusus, fa innaha tabtulu, maka itu batal. Yang kedua, namun jika hal yang haram tersebut ala wajib umum, dalam bentuk umum, maka ada perselisihan di antara ulama, ada yang mengatakan batal dan ada yang mengatakan tidak batal. Maka larangan berkaitan dengan syarat sholat, berkaitan dengan syarat ibadah, boleh jadi larangannya larangan yang bersifat umum. Ini tidak membatalkan menurut pendapat yang paling kuat. Maka misalnya janganlah kalian, janganlah mencuri, maka air yang dipakai air curian. Di antara hal yang haram dalam mencuri, yang dipakai adalah air curian, air yang dipakai untuk berwudu air curian, dan wudu adalah syarat sah salat. Akan tapi mencuri adalah larangan umum. Mau untuk keperluan salat atau yang lainnya, mencuri haram. Maka ini terdapat perselisihan di antara ulama, dan nanti akan kita lihat pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Utsaimin ini tidak batal, karena larangannya larangan umum. Yang batal adalah manakala larangannya adalah larangan khusus. Ya, Mas Agus. فالوضوء باطل لأن النهي عاد إلى شرط العبادة وهو أن يكون الماء مباحا واستعمال هذا الماء منهيا عنه لكن بعض العلماء يعارض بذلك ويقول النهي عن استعمال الماء المغصوب ليس خاصا بالعبادة بل هو عام وإذا وقع المنهي عنه في العبادة وهو عام فإنه لا يفسدها ولهذا لا تفسد الغيبة صوم الصائم مع أنه منهي عنها قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه لأن هذا النهي عام لكن لو أكل فسد صومه لأن النهي عن الأكل خاص بالصوم فالقول الراجح عندي أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح لأنه لم يأتي بالشرع لا تتوضأ بماء مغصوب وإنما جاء بعدم استعمال الماء المغصوب فلم ينهى عن الوضوء بالماء المغصوب خاصة حتى نقول إنه لو توضأ لفعل عبادة منهيا عنها بذاتها لكن لا شك أنه يأثم والمؤلف رحمه الله مشى على القول المرجوح في نظرنا. Penulis rahimahullah masal menyebutkan contoh seandainya orang berwudu dengan air yang haram karena air tersebut air hasil merampas atau mencuri, maka wudu batal karena larangan berkaitan dengan syarat ibadah, yaitu hendaknya syarat sah wudu airnya haruslah air yang mubah untuk dipakai. Sedangkan penggunaan air curian atau rampasan ini satu hal yang terlarang. Akan harus sebagian ulama menolak pendapat ini dan mengatakan larangan menggunakan air hasil rampasan bukanlah larangan yang bersifat khusus dengan si ibadah dan berkaitan dengan umum. Laila waqa'al manhiyum, maka jika ada hal yang terlarang dalam ibadah dan dia bersifat umum tidak membatalkan ibadah. Oleh karena itu ghibah tidaklah membatalkan puasa orang yang berpuasa, padahal ghibah itu adalah satu hal yang haram. Sebagaimana sabda Nabi, siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan beramal dengannya, dan ucapan al-jahla dan tindakan sebagaimana tindakan orang bodoh, maka Allah tidaklah membutuhkan puasanya. Itu kegiatan dia meninggalkan makan dan minumnya. Dianah dan nahya kamalahan bersifat umum. Akan tapi seandainya orang itu makan, maka puasanya batal. Karena larangan untuk makan itu khusus untuk puasa, tidak bersifat umum. Maka pendapat yang kuat menurutku, wudu dengan air rampasan itu sah karena tidak terdapat dalam syariat dari yang mengatakan jangan berwudu dengan air rampasan. Namun nama jahabi adam istimah dalam syariat membawakan tuntunan tidak boleh menggunakan air rampasan. Maka syarat tidak melarang berwudu dengan air rampasan secara khusus, sehingga kita bisa katakan bahasanya lau tawa atau sehingga dia berwudu bisa dia melakukan ibadah yang terlarang zatnya. Akan tapi tidaklah dilakukan bahasanya ana ya'tham kalau dia berdosa dengan menggunakan air yang tidak menjadi haknya. Maka mu'alib saya menurut Sa'di itu berjalan ala al-qawli lumarjum menurut pendapat yang kuat-kuat menurut kami. Nah, Satria. وهو أنه إذا توضأ بماء مغصوب بطل الوضوء كذلك أيضا لو صلى في ثوب محرم كرجل صلى في ثوب حرير إلى حاجة فالصلاة باطلة على ما مشى عليه المؤلف والقول الثاني ليس باطلة لأن النهي عن لبس ثوب الحرير ليس خاصا بالصلاة بل هو عام فلم يقل الشارع لا تلبس الحرير في الصلاة ولو قال ذلك لقلنا بطلت الصلاة لأنه عاد إلى العبادة بوجه خاص لكنه لم يقل وعليه فالصلاة صحيحة لكنه آثم ومثل ذلك لو صلى في ثوب مسبل بالحق على الأصح فالصلاة صحيحة لكنه آثم لأنه لم يأتي بالشرع لا تصلي في ثوب مسبل فلما لم ينهى عنه بخصوصه قلنا هذا النهي عام لا يختص بالعبادة فلا يبطلها. نعم. Kadzalika demikian juga lau salat seandainya orang itu salat dengan memakai pakaian yang haram, semacam orang yang salat menggunakan kain terbuat dari sutra tanpa ada kebutuhan, maka salatnya batal. Mengikuti pendapat penulis, pendapat kedua tidak batal karena larangannya adalah larangan umum, tidak boleh memakai pakaian sutra, tidak khusus dalam salat. Bal huwa amun lam larani umum, syariat tidak pernah mengatakan janganlah memakai sutra dalam sholat. Seandainya syariat mengatakan demikian, saya akan kita simpulkan sholatnya batal karena ini berkaitan dengan ibadah secara khusus. Akan tapi Nabi tidak mengatakannya. Alih maka dasarkan itu fasolatu sahihaton, maka sholatu sah, akan tetapi berdosa. Contoh yang lain adalah seandainya orang itu sholat dalam pakaian yang musbal. Menurut cara baca yang benar di fathah, karena di kasrah itu orangnya musbil, ini kainnya. Maka sholat sah kan tapi dia dosa karena tidak terdapat dalam syariat jangan engkau sholat dengan menggunakan kain yang musbil. Maka ketika larangan tidak bersifat khusus, kami katakan ini adalah larangan bersifat umum, layak tasu tidaklah khusus untuk ibadah tertentu. sehingga membatalkannya. Fala yubtiluha, maka tidak bisa membatalkannya. Kemudian mata sekus. Misalu ma'ada ila nafsiha wa syartiha lau tawadu'a bima'in muharramin ka maksubin au salla fi thawbi muharramin aliman zakiran batalat taharatuhu wa salatuhu ailam tan akid wa ingkanal ma'u mubahan walakinal ina'a maksubun haruma dhalikal fi'lu wa sakat taharatuhu wa kadhalika lau salla wa alaihi imamatu haririn wa huwa rajulun aw khatamu dhahabin haruma alaihi al-fi'lu wa salatu sahihatun li'annahu ada ila amrin kharijin wa sha'imu idza tanawala syai'an minal muftirati fasada shaumuhu fa inna fa in fa'ala syai'an minal muharramati fi haqqi sha'imi wa ghairihi al-ghibati wan namimati wal fi'lil muharrami shaha shaumuhu ma'al ismi wa misalul mu'amalati idza ba'a ma lam yaliku aw bihoiri ridon mu'tabarin au bai'i riba au ghalorin banah widhalika fasadal bai'u di'anahu muta'alikun bidhadi wa syarti wa in tala. Misal ma'ada ila nafsiha, contoh yang larangan hal yang haram berkaitan dengan zat ibadah dan syaratnya. Seandainya orang berwudu dengan air yang haram, air hasil merampas, atau sholat menggunakan thaub, menggunakan kain yang haram dalam keadaan tahu dan ingat sholat thaharah dan sholatnya batal. Batal di sini maknanya lam tan aqid. Dalam bahasa fikih, kalau sholat itu tidak jadi, itu disebut lam tan aqid. Yang namanya batal itu awalnya sah, sebelum berakhir usah, jadi disebut batal. Kalau sejak awal tidak ada, memang tidak sah sejak awal. Sejak awal tidak sah biasa disebut dengan lam tan aqid. Lainkan nama jika airnya adalah air mubah, namun wadahnya adalah wadah hasil rampasan, maka itu perbuatan tersebut haram dan sah taharahnya. Demikian juga ketika sholat memakai sorban dari sutra dan dari laki-laki atau pakai cincin emas, maka haram perbuatan tersebut, sedangkan sholatnya sah, karena larangan di sini berkaitan dengan amdal khotim fakta eksona. Berkaitan dengan faktor eksternal di luar ibadah. Puasa dan orang yang berpuasa jika mengkonsumsi satu pembatal puasa, maka rusaklah puasanya. Sedangkan jika seorang shaim itu melakukan sesuatu yang haram, baik dalam kondisi puasa ataupun tidak puasa, semacam riba, namimah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka puasa tetap sah. Maka itu dosa haram dan dosa namun puasanya sah dan dia mendapat puasanya sah dan dia mendapatkan dosa. Ini wa misalul muamalah, contoh muamalah ini jadi dalil perkataan Syekh Muzaimin kalau muawadhat yang dimaksudkan adalah muamalah. Jika seorang itu menjual barang yang tidak dia miliki atau tanpa ridho orang pemilik dengan keridhaan yang diakui atau jual beli riba, rawa dan yang lainnya, maka batallah transaksi jual beli. Ini berkaitan dengan dah dan syaratnya. Sebelasnya, matan, bain talaqa. Ani talaqa menjalan bak. Awadallah. Audallasa awba'a binajasin aw mahiban ya'lamuhu wa bashatihi al-mustari falqilu muharramun wa naqdu sahihun wa lil akharu al-khiyaru. Nah, walil akhari khiyaru. Nah, namun wa in talaqa al-jalab, akan tapi jika menyambut jalab, jalab adalah pedagang dari luar kota yang tidak tahu kondisi pasar dan disambut sebelum sampai pasar. Adalah satu melakukan penipuan atau menjual dengan cara najis atau menjual barang yang cacat dalam keadaan tahu namun dia tipu pembeli, maka perbuatan ini haram, akadnya sah. Walil akhar, namun untuk pihak konsumen itu punya hak khiyar membatalkan transaksi atau melanjutkan transaksi. Nah, Mas Agus. Kala syarif rahimahullah ta'ala wal al-mu'allif rahimahullah asyara ila naqtatin muhimmatin fi qawli aylam tanhaqib kaitu fassara al-butlana huna bi'adam al-inqadi wa dhalika li'anna al-butlana innama yaridu ala ma suha ibtida'an wal mas'alatu huna lam tasihha ibtida'an ayla lam tanhaqib يعني لم يعد إلى شرط الصلاة لأنه ليس من شرط الصلاة ستر الرأس فإذا ستره بإمامة محرمة عليه فإن صلاته صحيحة لكن لبس الإمامة حرام عليه هذا يؤيد ما رجحناه فالصائم إذا أكل أو شرب أو جمع فصومه باطل لأن هذا الفعل تحريمه مختص بالعبادة فأبطلها لكن لو اختاب أو غسى أو نمى أو كذب أو ما أشبه ذلك من المحرمات فصومه صحيح لأن التحريم لا يختص بالعبادة. Nah, perkataan mu'alif mu'alif memberikan isyarat satu poin penting, yaitu mengatakan lam tanaqib. Di sini penulis menafsirkan batal dengan artian adamul in'iqad. Wa dzalika li'anna al-batlan hatu kana batal inama yaridu hanyalah berlaku untuk sesuatu yang pertama kalinya sah. Sedangkan dalam masalah ini sejak awalnya tidak sah. Sehingga statusnya namanya lam tan'aqid. Dan ta'amrin kharijan artinya lam ya'ud tidak berkaitan dengan syarat sholat. Karena tidaklah termasuk syarat sholat menutup kepala, maka jika seorang itu menutupnya dengan sorban yang haram, maka sholatnya sah kan, tapi memakai sorban yang haram, sorban sutra tadi hukumnya adalah haram. Kemudian yang ketiga, hatta yaitu ini menguatkan apa yang kami pilih. Maka kami berpuasa jika makan daging atau hubungan suami istri puasanya batal. Ya, anna hadha fi'la karena perbuatannya adalah larangannya bersifat khusus untuk ibadah puasa. Maka membatalkannya. Akan tapi seandainya melakukan riba, penipuan, namimah, bohong atau semacam itu yang merupakan perbuatan-perbuatan haram, maka puasanya orang yang berpuasa sah. Kenapa? Karena hukum haram tidak berkaitan dengan, tidaklah khusus berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Menipu haram dalam semua keadaan. Tidaknya khusus berkaitan dengan sholat. Demikian juga riba, maka larangannya larangan umum, tidak khusus spesifik untuk ibadah tertentu. Maka ini sah namun berdosa. Nah, Satria. Qauluhu idza ba'a ma la yamliku fal 'aqdu batilun liqouli ta'ala la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum fa in amdahu al malik fa hal yasihu aw naqulu la budda min i'adatil 'aqdi misalu dhalika rajulun ba'a sayyaratan biduni tawkilin fal bai'u batilun li'annahu la yamlikuhu lakinna law radiya sahibus sayyarati bil bai'i fa sahihu sihhatu wa yusamma 'indal ulama'i bi tasarrufil fuduli al jalabu hum ahlul badiyati alladhina yajlibuna al arzaqa ila al biladi wa kana an nasu fil awwali yakhrujuna ila kharijil baladi wa yashtaruna min ha'ula'i al jalabi wa ma'lumun anna al jaliba la yadri 'anil as'ari fa rubbama yabi'u bi rakhs bi rakhsin birahasin faida ba'a wa ata suqa falahu al-khiyaru idan al-bay'u sahihun li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asbata lahu al-khiyaru wal khiyaru far'un an sihhati al-aqdi qala sallallahu alaihi wasallam la talaqqu al-jalaba fa man talaqqa fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyari. Idza ba'amala yamlik, jika menjual barang yang tidak dimiliki maka akad batal, mengingat firman Allah di surat An-Nisa 29, yaitu antila antakuna tijaratan antara demingkum, fal'aqdu batil, maka akad batal mengingat firman Allah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nah ini yang bil batil, bukan yang ila antakuna tijaratan antara demingkum mingkum yang mahal syahidnya tak kulu ambalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Di antara cara yang tidak benar menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Namun gimana jika amdahu al malik, sang pemilik setelah tahu mengikhlaskan? Valiasi, maka apakah akadnya menjadi sah atau kita katakan tidak boleh, tidak harus mengulang akad. Contohnya adalah seorang itu menjualkan mobil orang lain tanpa persetujuannya, tanpa disuruh dia jualkan. Biduni tokil, tanpa dia suruh, tanpa disuruh, tanpa diminta bantuan. Maka akadnya batal karena dia tidak memilikinya. Akan tapi seandainya ternyata pemilik mobil rela dengan transaksi jual beli, harganya memang cocok. Fasai, maka pendapat yang benar jika sudah direlakan maka sah, dan tindakan semacam ini dalam bahasa para ulama, dalam bahasa buku-buku fikih biasa disebut dengan sebutan tasawuf futuli atau baik futuli, jual beli futuli, yaitu menjual barang milik orang lain. Dan jalab-jalab adalah orang badui yang mendatangkan al-arzak, mendatangkan berbagai macam sembako, bahan kebutuhan pokok ke satu daerah perkampungan. Maka manusia di masa silam itu mereka keluar di luar kampung dan membeli dari mereka-mereka al-jalab. Dan satu hal yang tentu maklum, bahasanya jalib, si pengimpor ini tidaklah mengetahui kondisi harga. Maka dia boleh jadi dia jual dengan harga yang terlalu murah. Nah, fa'idha ata, fa'idha bar, maka jika dia telah menjual barangnya kemudian dia datang ke pasar, ternyata tahu kalau terlalu murah, falahu adhiyar, maka dia punya hak untuk membatalkan transaksi. Dan artinya jika demikian jual belinya akadnya sah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan adanya khiyar bagi orang semacam itu. Dan kaidah dalam masalah ini, dalam masalah fikih muamalah, al khiyaru far'un an sihhatil aqdi, ini kaidah. Wal khiyar, adanya hak khiyar adalah turunan dari keabsahan transaksi. Kalau transaksi sah, maka ada hak khiyar. Hak khiyar indikator kalau itu transaksi sah. Transaksinya tidak sah, maka tidak ada hak khiyar. Dan tentang masalah larangan jalab, janganlah kalian menyambut jalab, yaitu di luar kampung. Maka siapa yang berjumpa kemudian membeli dari jalab, lalu ternyata pemilik barang datang ke pasar dan tahu keadaan sebenarnya, fawabil khiyar, maka dia punya hak memilih untuk melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya. Nah, bagus. At-tadlisu ayyudhara sil'atu bimadharin marhubin fihi wa ya aliyatun minhu. Mislu ayyakuna indahu jariyatun qad abiyadu sya'ru ra'siha minash syaibi fa yusbihuhu bi aswada hatta yadunna al mustari anha syabatun wa mislu ayyakunna lahu baitun baitun qati Qatimun fa Fayutli Jidar Judaranahu Bima yaktati ayakuna jadidan An-Najasu Ayyajida fisil'ati Wawwa layuritu Shira'aha Aumu'iban ya'lamuhu Ay al-ba'i'u Bahwa syafi al-mustari Min zalika mayaf'alu al-sayarati Ya'ti sahibu sayarati Libai'iha Wawwa ya'lamu an-nabiya aiban Tumma yakulu Li ladhi Tumma yakulu Mana? Tumma yakulu Li ladhi Yuharriju alaiha wa yunati alaiha Latafi ila Haikala sayarati Au itar Au itarat Au itarati sayarati Au Lauhati Au ma'ashbah dhalika fa'idha staraha Al-mustari Likaunihi rahiban fahiyah Wa wajada Rahiban fiha Wa wajada fiha aiban Falaysa lahu raddu Li'annahu radiyah bilbai'i Lakinal qawla rajiha Fihadil mas'alati Annal ba'i'a idha kana aliman bil aibi fa inna lil mustari al khiyaru hatta law radiya bil bai'i muamalatan lil bai'i yang binaqidi qasdihi al muharrami. Nah, tentang tadlis adalah menampakkan tadlis dalam perdagangan, menampakkan barang dagangan bi madhar dengan penampilan yang menarik. Waya khaliyatun minhu, padahal barang dagangan tersebut bersih dari hal yang menarik, sama sekali tidak menarik. Contohnya adalah budak perempuan yang telah memutih rambut kepalanya karena uban, lalu diberi warna hitam, sehingga pembeli budak menyangka kalau ini masih muda, sehingga harganya mahal. Contoh yang lain adalah seorang yang punya rumah yang sudah kuno, lalu dia lumuri temboknya dengan sesuatu yang menampakkan kalau itu tembok yang baru. Najas adalah menambahi harga jual satu barang oleh orang yang tidak ingin membelinya. Kemudian dikatakan ma'iban ya'lamuhu, ya, barang cacat yang diketahui oleh pembeli penjual, wa ghasya fihi al-mustari, jadi dia tipu pembeli di dalamnya terkait dengannya. Artinya ma'iban, barang cacat ini diketahui oleh al-ba'i penjual, kemudian digunakan untuk mengakali si pembeli. Minzalika diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh para penjual mobil. Ya tisahibu syayara, pemilik mobil datang untuk menjual mobilnya dan dia tahu kalau di mobilnya ada cacat. Tumayakulu, kemudian dia berkata, lilladhi, kepada orang yang yuharriju alaiha wa yunati alaiha. Dia berkata kepada orang yang, kalau yunati alaiha, menyeru supaya orang-orang membelinya. Mungkin yuharrid maknanya juga demikian. Dia katakanlah, tapi janganlah kalian jual ilahai kala sayarah, kelaklah tapi tidaklah kalian menjual illa, kecuali bentuknya mobil atau itu kerangkanya mobil atau lauhat. Lauhat itu maknanya di sini ya mungkin suap-suap lah, bekas-bekasnya mobil atau semacam itu. Maka jika pembeli telah membelinya karena dia tertarik dengannya, namun dia ternyata jumpa itu cacat, maka falaisa lahu rad, maka dia tidak boleh mengembalikan karena dia telah rela dengan transaksi. Demikian pendapat Syekh Musa'di. Karena tadi menjual ma'ib dicontohkan oleh Musa'di sebagai contoh yang batal ya, yang muamalah yang batal. Bagaimana ini? Kemudian dia jumpai cacat, maka dia tidak boleh mengembalikan karena dia telah rela dengan transaksi jual beli telah terjadi dengan rela, suka rela. Akan tapi pendapat yang kuat dalam masalah ini, al-ba'i jika penjual itu mengetahui cacat barang sejak di tempat dia, maka pembeli punya hak khiyar meskipun dia telah rela dengan untuk membelinya sebagai bentuk menyikapi penjual dengan kebalikan apa yang jadi keinginannya, yang merupakan keinginan yang haram. Maka keinginan keinginan penjual itu terjual dan tidak bisa dikembalikan. Namun malah kita katakan bisa dikembalikan, kebalikan dari apa yang jadi niatnya. Kemudian kaidah berikutnya, kaidah yang ke-39, la yajuzu taqdimul ibadati ala sababil wujubi, tidak boleh mendahulukan satu ibadah dikerjakan lebih dulu daripada sababul wujub. Wa yajuzu, dan boleh mengedepankan mendahulukan ibadah ba'da wujudi sababi, setelah adanya sebab, yaitu sababul wujub, wa qabla syartil wujub, namun sebelum syarat wajib, wa tahaqquq, dan ini betul-betul akhirnya syarat wajib telah betul-betul nyata satu wujub. Maka berkaitan dengan masalah ibadah, maka ada sababul wujub dan ada syaratul wujub. Maka disini dikatakan ibadah boleh dikerjakan setelah sababul wujub, sebelum syaratul wujub boleh, namun tidak boleh sebelum sababul wujub. Kalau dikerjakan sebelum sababul wujub tidak boleh, kalau setelah sababul wujub, sebelum syaratul wujub boleh. Contoh standarnya masalah kafarah sumpah. Contoh standarnya masalah kafarah sumpah, sababul wujub adalah ucapan sumpah, syaratul wujubul kafarah melanggar sumpah. Syarat wajibnya kafarah itu melanggar sumpah. Namun sebab wajibnya kafarah sumpah adalah ucapan sumpah. Nah, bolehkah orang membayar kafarah sumpah sebelum dia melanggar sumpahnya? Jawabannya boleh. Maka bayar kafarah sumpah itu boleh setelah melanggar dan boleh sebelum melanggar, asalkan sudah mengucapkan sumpah. Kenapa? Tadi di kaidah yang baru saja kita baca, boleh melakukan ibadah sebelum syaratul wujub. Syaratul wujubnya apa? Melanggar sumpah. Maka bayar kafarah dulu, baru besok sumpahnya dilanggar, itu boleh. Namun tidak boleh bayar kafarah sumpah sebelum bersumpah. Sebelum bersumpah tidak boleh. Sumpahnya baru masih mau besok, sekarang bayar kafarah. Ya, besoknya bersumpah, besoknya lagi baru dilanggar. Tidak boleh. Karena apa? Karena sebelum sababul wujub. Perhatikan, ada sababul wujub, ada syartul wujub. Contoh standarnya diingat-ingat masalah kafarah sumpah. Syaratul wujub adalah melanggar sumpah. Sababul wujub adalah bersumpah, mengucapkan kalimat sumpah. Sampai tadi terakhir. Tajibu biwujudihan wala taqarru itikrarihan fa'aqati salawati al-khamsi wa ramadana wa aqati al-khadri fa'aqalta hadhi qabla dukhul waqtiha lam tasih wa man khalafa jaza lahu ayuqadima kafarati kafarata ayuqadima kafarata qabla al-insi wa yajuzu taqrimuha qabla al-khawfi Wadzalika karena itu karena Allah telah menetapkan adanya waktu untuk berbagai ibadah yang baru wajib setelah adanya waktu dan berulang dengan berulangnya waktu. Contohnya sholat lima waktu, puasa Ramadan dan waktu haji. Kalau fa'alta, maka seandainya Anda melakukan ibadah ini sebelum tibanya waktu, maka tidak sah. Dan siapa yang bersumpah, maka boleh baginya yuqaddim al-kafar, menyegerakan kafar sebelum dia melanggar sumpahnya. Namun tidak boleh mendahulukan kafar sebelum dia mengucapkan kalimat sumpah. Demikian juga nadar. Demikian juga nadar. Orang boleh bayar kafar nadar sebelum melanggar nadar. Namun tidak boleh bayar kafarah nadar sebelum bernadar. Hadil kaidah, kaidah ini mafad wa isinya boleh mendahulukan sesuatu sebelum syarat wajib, namun tidak boleh mendahulukan sesuatu sebelum sebab wajib. Dan pengertian sebab sebagaimana kata para ulama adalah sesuatu yang ia tersebut ada dengan adanya dia. Ia tersebut biwujudihi, jika sabab itu ada, maka ibadah ada. Wabi adamihi, jika tidak ada sebab al-adam, maka tidak ada ibadah. Fa'ala insanan, maka seandainya seorang itu mendahulukan sholat sebelum waktunya, maka sholatnya batal. Karena dia telah mendahulukan sholat sebelum sebabnya. Wajib dan sholat adalah wajib kecuali dengan adanya sebab. Seandainya ada seorang berniat untuk bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia dahulukan kafarat sumpah sebelum dia berucap sumpah, maka tidak boleh. Semisal dia mengatakan, aku ingin melakukan kafarat sumpah ini sebelum bersumpah dengan mengakalkan supaya aku ingat kalau aku kena denda, dan denda itu mengingat aku dengan gerakan sumpah. Demikian yang dia katakan. Dan akal manusia memang beda-beda. Tumahal fa'ala yukalima. Kemudian ada seorang yang bersumpah untuk tidak ngomong dengan seseorang. Ternyata dia ngomong, maka wajib baginya kafar. Li'anal kafarata al-ula qaddamaha ala sabab. Karena kafarah yang pertama dikerjakan sebelum sabab. Lakin akan tapi seandainya bersumpah untuk tidak bicara dengan fulan, kemudian dia berpikir untuk mengajak bicara dengan fulan, kemudian dia bayar kafarah sebelum dia bicara, maka di sini kafarahnya sah. Karena dia melakukan itu setelah adanya sebab dan sebelum adanya syarat wajib. Karena syarat wajibnya kafarah adalah melanggar sumpah sebagaimana Allah Azza wa Jalla disyaratkan hal ini dalam firman-Nya. Wahai Nabi, janganlah engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu karena engkau mencari kesalahan istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah wajibkan bagi kalian tahillata, pelepas sumpah-sumpah kalian, yaitu kafarah untuk sumpah-sumpah kalian. Fatu sama al-kafar, maka kafar diberi nama sebelum dilanggar, itu disebut oleh Allah dengan sebutan tahillah, penghalal yang menyebabkan halal. Dan halal bihi al-qasam, karena halal dengannya sumpah. Jadi setelah melanggar disebut kafar. Maka mendahulukan kafar sumpah sebelum bersumpah tidak sah. Adapun setelah bersumpah sebelum melanggar, maka itu boleh dan mencukupi. Adapun kafarah setelah bersumpah dan setelah melanggar, ya jelas lebih bolehnya lagi. Ya, maka ya contoh standar di buku-buku kuwait fikiyah masalah sumpah. Sababul wujub itu mengucapkan sumpah. Syaratul wujub melanggar sumpah. Maka kafarah boleh dibayar sebelum melanggar, namun tidak boleh dibayar sebelum bersumpah. Contoh kasus yang lain, saya tidak tahu secara pasti, saya cuma kepikiran, jangan-jangan Syafi'i yang membolehkan bayar zakatul fitri di awal Ramadan itu pakai kaidah ini. Ya, Imam Syafi'i yang membolehkan zakatul fitri itu dibayar tanggal 1 Ramadan itu jangan-jangan ini landasan yang dipakai, logika yang dipakai adalah kaidah ini. Jadi tenggelamnya matahari di Ramadan terakhir itu dianggap sebagai syaratul wujud. Tibanya bulan Ramadan disebut dianggap sebagai sebab wujud zakatul fitri. Boleh setelah sebab, sebelum syarat, dan boleh. Dan maksudnya Ramadan sebab, sebab adanya zakatul fitri. Cuma tenggelamnya matahari di Ramadan tengah itu syarat. Setelah sabab sebelum sah tidak apa-apa gitu. Mungkin logikanya demikian. Contoh kasus yang lain masalah hadyu, banyak fuqaha haji jamaah haji ya, dan ini disembelih sama dengan kurban udhiyah tanggal ya, 10 sampai 13. Banyak fuqaha, banyak ahli fikih mengatakan boleh setelah tibanya bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 5 itu sudah nyembelih hajj. Misalnya jamaah haji yang tamattu wajib nyembelih hajj. Hajjnya sudah di tanggal 9, tanggal 5. Itu pun sebagian banyak fuqaha membolehkannya. Tidak harus menunggu tanggal 11 dan seterusnya. Ini jangan kalau ini jelas di keterangan di keterangan di Tafsir Alam. Saya disampaikan sebagian fuqaha membolehkan di awal-awal Dzulhijjah meskipun itu belum tanggal 10 karena ini adalah setelah sababul wujud dan sebelum syatul wujud. Ya tidak apa-apa sebelum syatul wujud, namun setelah sababul wujud. Tapi nampaknya kalau berdasarkan hal ini boleh jadi terjadi diperselisihkan, seperti masalah haji itu diperselisihkan. Bukan enggak harus setelah tanggal 10 ya, kalau tahu tanggal 1 itu dijam belum boleh. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.